Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Yang Allah memerintahkan di dalam Al-Kitab wa Sunnah untuk seorang itu taat kepada Allah dengan berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Hendaknya seorang itu mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdakwah ke jalan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah menjelaskan bahwasanya perkara dakwah itu adalah perkara tauqifiyah, yang tata caranya sudah diatur dalam bentuk baku di dalam kitab wa sunnah, bukan perkara ijtihadiyah. Perkara dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perkara yang aturan mainnya sudah ditetapkan secara baku di dalam Al-Kitab wa Sunnah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Qul hadhihi sabili. Katakan wahai Muhammad kepada mereka semua bahwasanya inilah jalanku. Ad'u ilallah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Ad'u ilallah, yang aku berdakwah kepada Allah, ala basirah, di atas basirah. Rasul menjelaskan bahasanya jalan yang seperti ini adalah anna wa man ittaba'ani, yang berdakwah di atas ilmu yang gamblang lagi mantap itu adalah aku wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku. Sehingga mereka-mereka yang berdakwah dengan perasaan, dengan atidiyah, dengan sangkaan-sangkaan dan dugaan, menurut saya insya Allah ini yang benar. Karena kok cocok dengan hati saya, dengan perasaan, laisa min ittaba'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang mengikuti cara dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka yang berdakwah mendakwakan suatu keumuman yang telah menjadi umum di kalangan masyarakat, ini kita harus pegangi karena ini sudah umum, juga bukan orang yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menyatakan, hadi sabili, ini jalanku, aku ilallah ala basirah, yang aku itu berdakwah di jalannya Allah, kepada Allah, di atas ilmu yang terang benderang, anna wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Kenapa disebut di sini orang-orang yang musyrik? Ketika Rasulullah SAW menyatakan ini jalanku, karena jalan dakwahnya orang-orang musyrik itu bertentangan dengan dakwahnya Rasulullah SAW. Dakwahnya orang-orang musyrik itu dakwah di atas keraguan-keraguan, dakwah kepada apa yang ditinggalkan dari keumuman yang telah dilakukan oleh nenek moyang, dakwah yang mengajak kepada hizbiyah, dan ta'asub. Maka barakallahu fikum, di antara dakwahnya orang-orang musyrik, yakni dakwah kepada memecah belah umat. Dakwah kepada hizbiyah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita di dalam surat Ar-Rum ayat 31 dan 32. Wala takunu minal musyrikin, wahai kaum muslimin, jangan kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, yakni dari orang-orang yang mereka farraqu dinahum, mencerai-beraikan agama mereka, wa kanu syi'a, dan mereka dalam keadaan menjadi kelompok. Ini dakwahnya musyrikin, orang-orang yang jarimah, yang jahat. Dakwahnya seperti itu. Mengajak muslimin, mengajak matunya untuk tetap terkotak-kotak di dalam kelompok-kelompok hizbiyah. Bahkan mereka melestarikan perbedaan dan perpecahan sehingga mengingkari dakwah kelab tauhid, tauhidillah ya tauhid akidah. Mereka menentang orang-orang yang berdakwah kepada satu ajaran yang memahami Islam dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Mereka senang membiarkan kaum muslimin pecah belah. Ini dakwahnya orang-orang musyrikin. Yang Allah menyatakan, wala takunu minal musyrikin. Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Dari orang-orang yang senangnya membiarkan perpecahan di dalam agama mereka sehingga mereka dalam keadaan syi'a, berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok membanggakan apa yang mereka miliki. Sehingga ini jalan yang bertentangan dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan subhanallah wa ma ana minal musyrikin, kami bukan orang-orang musyrik itu yang dakwahnya tidak di atas basirah, yang dakwahnya membiarkan manusia terkotak-kotak di dalam kelompok-kelompoknya yang isbiah, yang membanggakan kelompoknya masing-masing.